tambah semangat. Nikmatnya kopi sehat tak terbatas. Segelas juara, nikmatnya datara. Sehat terasa, energimu membara. Kopi sehat pilihanku, kopi juara teman setiaku. Mau sehat, ini rahasianya. Kopi juara resep istimewa. Teguk sekarang, rasakan manfaat. Hari-harimu jadi lebih hebat. Kopi juara, kopi sehat juara. Kopi juara, kopi sehat juara.